Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Forum Dakwah Perbatasan beserta seluruh pengurus. Hadir juga bersama kita pada kesempatan ini Bapak anggota DPR RI, Bapak anggota DPD, guru-guru kita alim ulama, wa akhussu bidzikri al-mukarram Tengku Bukhari, para asatiz yang tak dapat saya sebut satu persatu, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudir Ma'had Darul Amin Al-Mukarram Ustaz Mukhlisin Deski, terima kasih banyak, jazakumullah khairal jazak atas segala fasilitas yang sudah diberikan. Saya tidaklah menggurui guru-guru sekalian, saya hanya bercerita yang pernah saya alami. Mudah-mudahan cerita saya ini menjadi bagian dari mukaddimah dialog kita, karena nanti kita mungkin lebih banyak berdialog. Saya pulang ke Pekanbaru tahun 2008. Setelah itu ikut CPNS menjadi dosen, mengisi tausiah rutin di Masjid Agung, di Masjid Raya, Islamic Center, hari-hari besar Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, i'tikaf, tahun baru Hijrah di kabupaten kota, 12 kabupaten kota Seriau, berkeliling. Saya sampai pada zona aman menikmati tausiah dan kajian selama bertahun-tahun di radio RRI, di televisi lokal, televisi TVRI Riau Kepri dan lain sebagainya, safari bersama bupati, wali kota, gubernur, sampai akhirnya tahun 2016 saya dibawa oleh mahasiswa KKN ke desa Terasing, perbatasan antara Riau dan Jambi. Dari Pekanbaru naik jalan darat 5 jam, setelah itu mobil ditinggalkan, naik perahu sampan sebanyak selama 7 jam. Setelah sampai di dalam, berhadapan dengan masyarakat yang belum beragama alias animisme dinamisme. Di situ baru saya sadar ternyata ilmu komunikasi, ilmu public speaking tak laku karena orang tidak mau mendengar kita ceramah. Di dalam saya lebih banyak diam, berpikir apa yang mesti dilakukan nanti pulang, bukan apa yang dilakukan di situ. Yang lebih bermanfaat saya lihat adalah sahabat-sahabat dokter, perawat, bidan yang kami bawa dari puskesmas, karena mereka di dalam bisa mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis yang kami laksanakan di halaman masjid. Ternyata ilmu kedokteran perlu di dalam. Kemudian yang bermanfaat saya lihat sahabat saya yang pandai budidaya kelulut, sejenis lebah madu tapi lebih kecil. Jadi dia ajarkan bagaimana mengambil bibit kelulut dari dalam hutan, dibawa ke kampung, dipotong kayu, dimasukkan sarangnya ke dalam kotak, nanti kelulut akan datang panen madu. Lebih bermanfaat lagi mengambil satu buah kayu yang kalau dikumpulkan, dipukul, nanti laku dijual untuk menjadi pewarna tekstil, karena memang mereka perlu duit. Di situ saya ambil pelajaran, kita mesti bersinergi dengan dokter-dokter yang baru lulus atau dari puskesmas, dinas kesehatan untuk ke dalam. Jadi pertemuan saya alokasikan dana setahun dua kali, waktu bulan Februari dengan bulan Agustus. Jadi pertama itu saya masuk dengan beberapa kawan, pada masuk berikutnya sudah membawa dokter, membawa sahabat-sahabat dari Fakultas Pertanian yang punya bakat dan kemampuan untuk dikembangkan di dalam, karena itu lebih bermanfaat. Lalu kemudian masjidnya amat sangat tertinggal, ada dibangun tapi sudah mulai lapuk, lantainya semen sudah bercampur tanah, dindingnya kayu yang sudah hampir lepas. Jadi program pertama yang kami lakukan waktu itu adalah merehab masjid supaya ketika datang bisa tidur di emperan masjid. Bagaimana emperan masjid itu dibuat agak lapang supaya kita tidak menumpang di rumah masyarakat. Jadi muslimnya minoritas, selebihnya adalah animisme dinamisme, sebagiannya sudah beragama tapi tidak menjalankan agama. Akhirnya saya presentasikan di Masjid Agung, saya ceritakan, saya ambil foto, saya tunjukkan melalui tayangan-tayangan video, pengumpulan dana, akhirnya kami pun masuk dan masjid itu diselesaikan oleh Lazis, lembaga amil zakat PLN. Lalu kemudian masjid itu pun selesai. Dalam perjalanan pulang, sebagian orang tua yang anaknya sekolah, mereka seperti menangis mengatakan, "Ustaz Somad, tolong jangan tinggalkan anak-anak kami, karena kami tak mampu menyekolahkan mereka ke kota. Kalau mereka tinggal tetap sekolah di sini, akidahnya rusak. Karena di sekolah itu dia wajib mengambil pelajaran yang tidak sesuai dengan agama kita." Pulang ke Pekanbaru, pikiran saya berkecamuk, mau tidur pun terpikir-pikir. Akhirnya saya sampaikan di masjid, ada beberapa jamaah yang merespon. Maka anak-anak ini pun ditarik, disekolahkan di pondok pesantren gratis di Pekanbaru. Sebagiannya dikirim ke Jawa tahun 2016. Sekarang sudah 2022, maka tahun ini anak-anak ini tamat. Kemarin kami adakan pertemuan lagi untuk mencarikan anak-anak ini mesti S1. Saya katakan anak-anak ini jangan lagi pulang setelah pesantren, karena dikhawatirkan nanti dia tidak tahan di kampung karena sudah pernah sekolah di kota. Dia nanti merantau ke kota, menikah dengan orang kota, kampungnya tetap tinggal. Jadi tak ada gunanya kerja kita 6 tahun yang lalu, seperti membuat istana pasir di tepi pantai, cantik, indah, datang ombak, rusak kembali. Akhirnya kami jumpailah beberapa universitas yang swasta, berapa sekolah tinggi, akhirnya ada yang mengasih jatah 2, ada yang 3, ada yang 5. Allah bukakan jalan. Akhirnya setelah dihitung-hitung kesempatan beasiswa, kemarin pertemuan terakhir, lebih banyak lagi kesempatan beasiswa daripada anak yang mau dimasukkan. Alhamdulillah berlebih, selesailah sudah. Kenapa kami ingin anak-anak ini selesai S1? Supaya kalau pulang dia nanti ke kampung, mungkin ada pemilihan kepala desa, dia pede. Mungkin kalau nanti dia punya banyak jamaah, ada peluang untuk menjadi caleg DPRD kabupaten kota, dia bisa ikut. Lalu kemudian kalau ada pengangkatan Honda honor daerah, atau syukur-syukur bisa CPNS, maka dia pun bisa masuk. Kemudian saya pernah dipanggil oleh profesor pimpinan sekolah tinggi ilmu kebidanan dan keperawatan. Saya nonton Ustadz videonya masuk ke dalam. Saya bilang, "Iya Pak, tolong Ustadz cari beberapa anak, kami berikan beasiswa untuk jadi bidan dan perawat." Kami amat sangat berterima kasih, karena dengan adanya bidan dan perawat, balik dia nanti ke dalam, maka orang tidak lagi pergi ke dukun beranak. Angka kematian ibu hamil dan anak-anak dapat ditekan. Alhamdulillah anak-anak ini sudah tamat dan pulang ke kampungnya. Tapi kita sebenarnya tidak pernah berpikir selesai. Setelah anak-anak ini ditarik, mesti S1. Sekarang anak-anak ini sudah kuliah, kita berpikir lagi. Saya ajak kawan-kawan memusyawarah, anak ini kalau sudah S1 dia mesti pulang. Jadi kalau begitu kita mesti membangunkan sekolah di dalam, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, atau Sanawiyah, atau Pondok Pesantren Salafiyah, apapun nama lembaganya, bagaimana supaya mereka tak lagi jauh pergi sekolah. Setelah kita dirikan sekolah, kelasnya, tanahnya, gurunya, biayanya, maka anak-anak ini nanti pulang, dia mesti punya rumah dinas. Bagaimana kita membuatkan rumahnya? Karena kalau dia pulang S1, dia tidak punya rumah, hilang harkat martabatnya di depan mata orang kampung, bicaranya tak didengar. Dia tak pernah percaya diri. Apa kata orang? Masa S1 lama-lama sekolah, pesantren 6 tahun, S1 4 tahun, 10 tahun merantau pulang susah juga. Maka kita mesti memikirkan paling tidak 3. Pertama, lembaga pengabdian, sekolah, pesantren, dayah. Yang kedua, rumah dia. Yang ketiga, gaji pokoknya. Alhamdulillah setelah kami duduk bersama-sama, tak bisa sendirian. Yayasan, kami bersama sahabat-sahabat alumni Azhar membuat yayasan, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian kami ajak bekerja sama Lembaga Amil Zakat Dewan Dakwah, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh PLN, bersama kawan-kawan, kebetulan beberapa ketua Basnas Kabupaten Kota itu masih alumni Azhar atau kenalan dekat yang bisa diajak berdialog. Akhirnya di beberapa tempat yang sudah bisa mengirimkan guru, maka bisalah digaji sebanyak 2-2,5 juta per bulan. Beberapa yang sudah dibangunkan kelas sudah mulai berjalan. Dan anak-anak yang sekolah sekarang ini, itu nanti 4 tahun lagi nanti berarti mereka pulang. Mudah-mudahan dalam 4 tahun ini semua yang dicita-citakan bisa berdiri. Kenapa mesti anak-anak ini yang balik? Sesuai dengan firman Allah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jangan semuanya pergi berperang, jangan semuanya pergi menanam kelapa sawit, jangan semuanya menanam karet. Mesti ada 2-3 orang belajar agama. Setelah mereka belajar agama, liyunziru qaumahum, balik ke kampung halamannya. Qaumahum, di situ disebut qaumahum. Jadi da'i-da'i yang dikirim selama ini, mohon maaf, bukanlah yang dilakukan Dewan Dakwah mengirim da'i dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, itu salah. Benar, bahkan kita berterima kasih. Tapi banyak yang tidak nyambung karena agama, karena suku, karena bahasa. Kita berhadapan dengan masyarakat yang inklusif, yang eksklusif, tertutup. Dia tak menerima budaya orang lain. Tapi kalau keponakannya yang pulang, tetangganya, orang kampungnya, bahasanya sama, mungkin itu dapat menyentuh hati mereka. Dan setelah mereka pulang ke kampung halaman, mereka berdakwah sesuai seperti Allah mengirim nabi-nabi itu. Wa ila samuda akhahum salihah, wa ila madiana akhahum syu'iba, wa ila adin akhahum huda. Disebut akhahum karena saudara mereka, anak kampung halaman mereka, sama bahasanya dengan mereka, ada hubungan nasab dengan mereka. Dengan itu cara-cara dakwah ini lebih bisa diterima. Itu yang sedang kami lakukan sekarang di beberapa daerah. Saya masuk ke suku Talang, ke suku Sakai, ke suku Akit, ke suku Anak Dalam, ke suku Kumbu. Sampai hari ini masih saya khususkan 1 tahun 2 kali, 6 bulan sekali, 1 bulan Februari, 1 bulan Agustus. Saya tak mampu untuk menetap di dalam seperti adik-adik alumni Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Buya Muhammad Nasir. Mereka memang dikhususkan 1 tahun tinggal di dalam. Setelah mengabdi 1 tahun, barulah dapat ijazah sebelum wisuda. Di beberapa kampus saya sampaikan itu, bahwa KKN 2 bulan di dalam itu tidak terlalu memberikan efek yang lama. Jadi KKN untuk fakultas dakwah berceramah bagus, tapi KKN tinggal di dalam selama 6 bulan 1 semester atau bisa 1 tahun bagi fakultas peternakan sangat baik. Mereka memang betul-betul beternak di dalam. Yang bagi fakultas pertanian sangat cocok, supaya mereka memang betul-betul bertani di dalam. Karena sekarang banyak juga alumni fakultas peternakan, dia beternak ikan di atas kertas, menulis makalah tentang ternak luar biasa, tapi tak pernah beternak sama sekali. Bercerita tentang pertanian luar biasa, jurusan manajemen dakwah, tapi tak pernah berdakwah. Nah, jadi kalau memang betul ilmu ini mau diasah tajam, maka masuklah ke kampung tertinggal, desa terisolir yang di Provinsi Nangro Aceh Darussalam punya istilah khusus yang disebut dengan dakwah perbatasan. Karena memang perbatasan ini amat sangat memerlukan da'i. Pondok-pondok pesantren, anak-anak yang sudah kelas 6 mau kelas 7 mau tamat dikirim, amat sangat baik. Sekolah-sekolah tinggi, pertanian, peternakan dikirim ke dalam, apalagi dakwah, UIN, Sekolah Tinggi Agama Islam, maka amat sangat baik. Ormas-ormas dari mulai Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Tarbiyah Islamiyah, Matla'ul Anwar, Dewan Dakwah, itu kalau kita bersinergi bekerja sama, tentu saja orang-orang yang punya kekuasaan, yang tanda tangannya masih laku, yang masih bisa dipakai untuk mengeluarkan APBN dan APBD, maka ini kalau kita bersinergi bekerja sama, siapa di antara kita yang paling mulia? Inna akramakum indallah atqakum. Kita siapkan saja relnya, kita siapkan saja lokomotifnya, gerbong-gerbongnya. Masinisnya boleh mati, tapi kereta api akan terus berganti. Berganti zaman, berubah masa, insyaallah dakwah ini akan terus. Islam ini tidak akan mati, janji Allah. Inna dina indallah al-Islam. Islam ini tidak akan padam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Tapi apakah kita punya catatan kontribusi? Apakah nama kita akan ada di dalam? Jadi kedatangan saya dilibatkan oleh forum dakwah perbatasan ini, andai dakwah ini terus berlanjut sampai hari kiamat, maka sedikit banyak saya, Al-Fakir Abdul Somad, mendapatkan, kata orang Melayu, menumpang tuah kepada sahabat-sahabat sekalian, karena pernah ikut memberikan sepatah dua patah kata demi untuk kemajuan ke depan. Bidang saya adalah bidang iklan, bidang endorse. Jadi apapun program yang ingin dibuat, pembangunan pondok pesantren, sumur bor, pembebasan tanah, beasiswa untuk anak tidak mampu, maka kita buatkan video sebanyak-banyaknya, kita share. Ada 1, 2, 3 hati yang terketuk, ada orang yang menonton dan melihat, dibukakan Allah pintu hatinya menjadi amal jariah buat kita bersama. Dakwah tidak pernah berhenti, seperti tak pernah berhentinya pembangunan Masjidil Haram. Sampai hari ini masih tetap ada renovasi. Dakwah tak pernah mencapai puncak, karena kalau sudah mencapai puncak, setelah itu pasti turun. Kita akan terus berpikir, berapa anak yang bisa kita selamatkan, berapa kampung yang bisa kita islamkan, berapa yang bisa kita kirim. Kalau hanya sekedar sampai ke dalam negeri, kita berpikir bagaimana mereka bisa kita kirim ke Al-Azhar melalui kawan-kawan dari IKAT, Ikatan Alumni Timur Tengah. Adapun kalau kita melihat beban yang besar ini, maka khilafiah-khilafiah, gesekan-gesekan antar ormas, antar mazhab, antar aliran, sudah tak sempat lagi kita berpikir tentang itu, karena kita melihat ada beban yang lebih besar. Kalau di pundak kita ada beban 100 kilo, maka tentengan 1 kilo, 2 kilo itu sudah tak kita pandang lagi. Jadi amat sangat kasihan ada sebagian orang yang masih sibuk dengan khilafiyah, yang ulama mati mukhtalaf fih, berbeda pendapat. Begini kata Maliki, begini kata Syafi'i, begini kata Hambali, begitu kata Hanafi. Sementara ada yang muttafaq alaih, yang tak ada ikhtilaf di dalamnya, yaitu ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Andai perlu berdebat, wajadilhum, debatlah billati hiya ahsan. Saya tidak menceramahi, saya tidak pula menggurui, hanya bercerita tentang apa yang pernah kami lakukan bersama sahabat-sahabat kami, dan masih lagi kami laksanakan sampai hari ini. Iklan-iklannya masih lagi kami posting di Instagram dan FB. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi awal pembuka dialog kita untuk memberikan apa yang terbaik kepada umat, menolong agama Allah. Intansurullaha yansurkum wa yuthabbits aqdamakum. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Saya kembalikan ke guru kita, moderator pada dialog kesempatan di hari yang penuh berkah, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.